Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا وبين الشجر ومما يعرشون. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلولا. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم ومنكم من لكي لا يعلم بعد علمي شيئا. فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا أيمانهم فهم فيه سواء. وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. Ayat meniko Gusti Allah nerangake sifat kebesarane, nerangaken dateng kita manusia ngenani ciptaanipun tawon. Tawon menika kewan sing endah banget. Ko kala wingenane nerangake keendahane ciptaane Allah. Puan susu metune sangka kotoran loro, liwat kotoran loro, mimbaine farsin wadamin, ngisore teledong dure getih, metu puan sing murni. Niki endah. Nyata niki nek mboten kita pikir, mboten kita perhatosaken, kita mboten ngerti endahe ciptaane Allah. Nah. Nah sing saged nggih sing gelem mikir niku. Mulane akhire la ayatal liqaumi yaqilun. Wong sing do gelem mikir-mikir. Lah niki tawon. Wa auha rabbuka ilan nahli. Maknane tawon. Niki ha mboten kho. Nahli. Lafal nahli niku isim jenis ya, coro mantek kuli dindi tawon jamak kanggo bedakake antarane jamak karo mufrad nganggo tak taknis. Mulane senajan ilan nahli niki mboten enten tak taknise, tapi wong isim jenis sing jamak. Mulane anit takhidi niki nek mboten ahli kaidah nahwu sorob nggih mboten paham. Anit takhidi nganggo ya muannasah mukhotobah. Boten anit takhid, boten anit takhidi. Berarti an-nahli mu'anas, isim jenis, ismun, ismu jimsin jam'iyin, jama. Isi. Lajeng lam wa'auha, wa'auha, niki paring wahyu ilham, mboten paring wahyu kados nek paring wahyu nabi mboten. Wa auha bimakna wa alhama, paring ilham, paring ilham ku paring wir ngaweh weruh. Nah, diparingi ilham, diparingi ngerti, niku ilham. Nek wahyu niki sepatut saged diperhatosake. Nek wahyu sing nampa nabi, rasul, malaikat wahyu. Liyane nabi, liyane rasul mboten enten sing nampa wahyu. Kula nate ketenengan kalih kanca. Masalah nabi rasul ku mesti lanang, ora ana nabi wedok. Lah kula didalili te ana nang ngene Quran. Wa auhaina ila ummi Musa, paring wahyu ingsun marang ibune nabi Musa. Tak takoni nek jus pira iku, aku ora apal re. Tak kandhane ya iku jus 20 surat Al-Qasas aku nena. Wa auhaina ila ummi Musa. Iku wa auhaina wa alhamna. Lan paring ilham ingsun ila ummi Musa marang ibune nabi Musa. Ibu Nabi Musa wedok jenengane Yuhanil, tulisane ya wawu ha alif nun zal. Yuhanil iki dudu bahasa Arab. Yohanes. Ada ora ana nabi wedok ya ora ana. Ate nganggo wa'oha. Agar nganggo wa'oha terus nabi. Nek cara aku ngono. Tak jawab nek ngono ya ana nabi tawon aku meneh ngono. Wa'oha rabbuka ila nakhli. Nek ana nabi tawon ya tawon sing nek nggonku iku aku meneh ngono. Anjur piye? Wa'oha iki sing nganggo makna wa'alhama. Jadi nabi wedok ora ono, nabi mesti lanang. Nane ki, mulane le maknane wa auha lan paring ilham. Rabbuka sapa pengaranmu Muhammad anin ilan nahli marang tawon. Nah, niki endah. Tawon niku digariske dening Allah. Ora kena gawe omah-omah nang kamare manusa, ora kena. Di Quran. Anittakhidhi tegese gawe sira tawon minal jibali bayane saking pira-pira gunung buyutan ing pira-pira omah. Kue nek gawe omah nok gunung-gunung sing pucuk. Wa minasyajari lan saking wit-witan nok gon wit-witan kue gawe omah nok kono. Wa mimma lan saking barang ya'risuna kang padha gawe panggung sapa para manusa ing mah. Nek nangone omahe wong ya sing nggon panggung-panggung nggon dhuwure iku. Aja nang kamar-kamar gawe omah nang kono ganggu iku. Iki tawon. Tawone ya gelem delalah. Mulane tawon-tawon iku nanggone pegunungan, nanggone wit-witan, omah-omah sing panggung nggon dhuwur sing ora ngganggu wong. Iki soal carane manggon. Dadi manusa ora terganggu. Lah carane mangane ya didhawuhi. Summa kuli mongko nuli mangano. Sira tawon mingkul lisamaroti saking sekehe buah-buahan. Dadi nek mangan ya buah-buahan niku aja mangan tempe, tahu, ndung nok pawon, ana wong goreng terus dhek melu-melu aja. Lho ngene ku tawone ya nurut. Fasluki mongko ngambao siro subula robi ki yang piro-piro dalane pengiranmu. Dati kue nek nuju metu manggon manuku aja ngawur. Jenok kon rame-rame mulane nek alun-alun ngene kon wong pawe ndung tawon nek nduran ora ono niku. Dadi nek pindah tempat ana aturane tawone. Dulu lah hale sing gampang. Endah. Dadi mlaku-mlakune tawon ana aturane. Yakhruju kang metu mimbutuni saking pira-pira wetenge tawon syarabun unjukan. Umben-umben sing wong Jawa Kudus lingarane madu. Nek bahasa Arab asal. Ain sin lam asal wong Kudus nek meneh madu. Dadi madu ku metu di teko weteng. Teko weteng. Tapi ora najis. Lho kok ngono? Gusti Allah sing gawe re. Sak kersane Gusti Allah la yusalu amma yafal. Biasane metu saka wetenge kewan iku bareng najis kotoran. Iku ora. Gusti Allah enggak ada yang model. Nah, ini supaya kita ngerti. Nah. Lan boten metu sangka iler dhewe karo walet. Nek walet tiler metu kok cangkem. Tapi khusus tawon niki sangka wetenge lafale cetok ampun diwahi niki membutuniha wetenge tawon ya. Dadi metu sangka weteng ora teko cangkem. Rupa umben-umben. Diterangno umben-umbene mukhtalifun kang berbeda. Beda-beda alwanu apa pira-pira warnane. Madu niku sampean pelajari. Ana sing putih, ana sing kuning, ana sing coklat, ana sing ireng. Ngene iki nek sing ahli madu mangke ngertos beda-bedane iki sing tawon ngene, lah kula mboten ahli nggih, namung nerangno Qur'ane. Nah, sing endah fihi ku tetep ing dalam syarab madu sifaun utawi tombo linasi kanggo moro manuso. Nek Gusti Allah wis kondo wis ngendikan tombo ya sifa. Niki sifa ku tombo obat. Nah, nek ana tatu anyar. Nah, tatu anyar kebeton tak tambani madu. Tambu kang madu kanggo nambani tatu anyar. Malah tengene hadis Bukhari Muslim. Kanggo nambani wong loro weteng. Wong loro weteng madu. Ini tafsir Jalalain waqad amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man manis tutliqo alaihi batnuh. Kanjeng Nabi perintah kon nambani madu wong sing loro wetenge. Rawahu Syaikhani riwayat Bukhari Muslim. Kinate diterangake sahabat Abu Sa'id Al-Khudri ana wong sowan jeneng Nabi kondo jeneng Nabi inna akhi ustud liko batnuhu sederek kula madarane sakit. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istihi asalan umbeni madu. Fasakohu diumbeni madu. Sumaja'a faqola inni saqaitu asalan falam yazidu illa istitlaqo. Jenabi pun kok umbeni malah saya nemen sakite. Umbeni neh mati ping telu. Ijih muni loro. Umbeni seh malah sakit. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqallahu wa kadziba batnu akhika. Gusti Allah mesti bener sing goroh wetenge kangamu. Jadi wetenge kangamu sing goroh. Kon rene terus diumbeni jeng Nabi waras. Hadis mulane kula wongsal wangsul matur nek dawe Gusti Allah ampun nganggo insya Allah. Kula pun wongsal wangsul dawe Gusti Allah ku pasti nanti jenabi kegeran karo wong sing ditambahane niki tambahane ping papat malah selang bising goroh wetengem. Nek Gusti Allah mboten ate goroh fihi shifaun linasi. Malah ana sing nerangake madu campuri peresan jahe kanggo loro weteng. Ono neh samin dok pite madu ditaker podo sak cangkir, podo sak cangkir, terus didang kanggo apa? Nambah tenaga muda. Oh, aku. Tapi saya mesti tuwi-tuwi aja melu-melu tuwi-tuwi ini kanggo tenaga muda nih, jeleng-jeleng ditulis dikek ini dulu ini samin tigan ayam madu ditaker podo secendok bojo secendok secangkir podo secangkir itu didang terus di dahar ya, nambah tenaga muda sing tua-tua aja melek nih sing tua-tua sing tua wis kadung tua kok ya. Mangke wonten umur-umur niki mangke diterangake ya niki niki endah niki ya. Lah Kanjeng Nabi ngendika sangka endahe tawon Kanjeng Nabi ngendika masalul mukmini kama salin nakhlati la takulu illa tayyiba wala tadau illa tayyiba hadisun sahih. Masalul mukmini gambare wong mukmin kama salin nakhlati. Nah niki dadi mukmin wong siji nggih. Nakhlah. Mboten kama salin nakhlah. Nakhli mboten kama salin nakhlati. Nganggo tak. Gambare wong mukmin ku padha karo tawon. Wong mukmin ku sing iso kaya tawon ngono. Yo. Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi gambarake mesti bener. Ngono ampun-ampun ngantos pikiran sampean. Kok ora cocok karo rasio njenengan Nabi. Ora rasione njenengan sing suwak. Niki saestu kula wonten ngeten niki. Kanjeng Nabi dawuh kok iso mbok padone. Iki mesti pikirane sing suwak. Mekae diterangake. Lah wis wong mukmin kon kaya tawon. Apa tawon? La takulu illa thayyibah. Tawon ora gelem mangan kejaba mangan sing bagus-bagus. Wong mukmin nek mangan sing bagus-bagus sing halal-halal. Aja nganti klebonan barang sing ora halal. Niki. Wong mukmin. Mulane daharan-daharan iki kudu sing halal. Supaya mesuk berbenih halal dadi dzurriyah anak putu sing halal. Sebabnya nopo? Sebab nutfah. Nutfah niku nek wong Jawa Kudus mani. Ana sing maknane sperma. Sperma niku sari saka darah, darah merah. Darah merah sari saka sekeh macam panganan. Dadi manusa dahar. Mangane sego, tahu, macam-macam. Niki nek pun mlebet niku di giling. Nanggone jero no gilingan sing keras. Dungleng dungleng dungleng dungleng dungleng dungleng dungleng dungleng niku. Mangke sarine iki metu getih abang. Nah, sing sarine. Terus kotorane masuk nanggone babat sing wadah kotoran niku. Terus getih niki disaring maneh ana saringan sing alus. Jong cling jong cling jong cling jong cling jong cling jong cling jong cling. Getih niki sarine putih. Nah niki getih abang sarine putih. Sing lanang manggon nok ngene iku wekas, sing wedok manggon nok ngene andap susu. Nah, iki disarani nutfah ya. Sing sangka lanang nutfah. Nek sawedo mani ngono wae. Nah, iki ra jarak tukaran terus dadi. Oh. Biasane dadine sebab tukaran. Nek gak tukaran gak iso niku. Kekeran. Terus manggon nokne rahim. Nokne rahim. Niki sing dadi nutfah manggon nangone rahim. Nek dak anu ora iso dadi. Niki nek sangka barang sing haram dipangan. Manusa sing sangka nutfah iku kok dadi wong apik angel. Angel. Nah. Apa jeladren-jeladren sing kasar sing elek. Dadine ku ya elek-elek ngoten wateke. Nganti akale pinter dadi profesor, dadi dokter, tapi ngapusi niku ngono. Niki. Sebabe apa? Anune jeladren elek niki. Lho, niki. Mulane supaya sangka barang sing halal. Dawe Gusti Allah, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Perintah mesti apik, mesti perintah Gusti Allah mesti apik. Kluruwo sing halalan, sing thayyibah. Halal tapi sing thayyibah. Apa ono halal sing ora thayyibah? Ono. Contohnya sampean tuku duren mentah dipangan, itu halal tapi ora thayyib, ora eduk. Halalan thayyibah kaya duren petruk. Halalan thayyibah enak era mekakan niku. Jadi ono halal tapi ora thayyib. Ya niki. Kon milih halalan sing thayyibah. Sing bagus. Thayyibah nek cara kudus ituk. Ituk niku sak ndure gojos. Gojos sak ndure enak. Enak sak ndure enak. Jadi enak, inuk, gojos, ituk. Oh, no halalan bayi banget, no tak kepenak. Nih, niki. Jawab kau, mesti bener ya? Pasti. Nah, niki. Gua tadi yo nutfah, mangun nok rahim, mangun simpan halalan bayi banget. Iki nak jadi bocah, apik tenan. Cetakan sing apik. Upamane ana sing cangkok haroman ngene bisa dadi wong mukmin iki dudu masalah dadi wong mukmin lan orane wateke kualitas niku kualitas apik ngono lho kualitas apik ora bangsa mukmin kafire ora padha ora bangsa ngono nek iman karo iku fadal wong tok iman ku fadal. Jadi wong nuakalan tapi mukmin, ono, pirang-pirang. Nuakal tapi mukmin, tapi nakalan ngono lho. Iki maksudnya sing sangka halalan thayyibah ku wonge ku apikan. Nah. Niki nek ana dawuh Quran ampun ngantos dimusuh. Kulo sering wong salwangsul wong lanang karo wong wedok padha ae niku namine nantang Quran niku. Wong Qurane juz 3 walaisa zakaru kal unsa. Wong lanang ora padha karo wong wadon. Kok wong lanang wedok padha ae ngoten niku namine nantang. Nggih, walaisa zakaru kal unsa. Nah, ampun-ampun ditantang. Mana nek anu bab warisan. Lanang wedok anak lanang karo wedok dibagi padha niki namine nantang Quran lid zakari mislu hawil unsayain Quran wong lanang rong bagian wong wedok mana lha wis upamane lembagi terus dipadakno mboten kenging carane sing lanang dijaluki ridane bedah niki engko bagianmu tak badano karo dimu sing wedok kowe rido ya aku rido kenging apa maneh dik dibagekne padha dimpek kabeh kena tapi dikandhani ngoten lho mboten kok langsung dibagi haram niku nantang Quran kula wangsuli wale nantang Quran sing lanang dikandhalne iki terkait semene kowe bakal entuk 2 miliar adimu sak miliar dikandhane dikek lagi pewes kayak kurang belnya tak weno adikku kabeh tak imbe mobil oleh malah nek ngeten angsal tapi kan wis direteni dikit nek langsung dibagi mboten kenging pun kula baleni maneh nih langsung dibagi lanang wedok podo mboten kenging tapi kudu digenahke dikit saged napa nggih nek digenahno dikit apa maneh dibagi podo diweno kabeh kena diombae diimboi neh malah kena ngono ya cuma iki akeh sing do kepengin ngilangi tatanan Quran niki lho sing kedah kita lawan niku maneh ana anak angkat direken anak dinas niku namine nantang Quran anak angkat itu ora-ora anake diangkat kan ngono ora iso entuk warisan nek entuk duit iso carane diweki ngoten dadi rada genah ben ampun-ampun nantang tatanan Quran ya. Minimal haram bisa uga ilang imane niki sing kumatiri ya. Mula kula nerangake kados ngeten iki sering kula mireng niku lho. Ini Quran ra kuno ngene iku malah ngunak-ngunakno Quran. Banyak Quran lah kuno wis deko kok lucu. Quran aja dipoyo, ya jadi padone iso murtad. Nah. Dadi kula wong Slimalik pamane gaman kepengin bagi dipadakno dikandani ndike iki nek bagian tenanan sebagianmu ben 2 miliar adimu 1 miliar iki piye wis gekku tak wen adiku kabeh ngono malah kepenak nah nek engko sing lanang sugih tapi kondo nah. Pokoke sing kula tentang niki sing nglawan Quran ampun keliru nah anak angkat untuk duit kegaget untuk warisan mboten saged samine pamane ana wong bagi warisan kula moro-moro kula mboten apa-apane iso untuk duit iso nek diweki untuk warisan mboten saged dateng genah ngono lah nah keindahane tawon la takulu illa thayyibah ora gelemangan kejaba sing bagus nah manusa sing halal wala tadau illa thayyibah lan ora ninggali tawun illa thayyibah kejaba bagus apa tinggalane tawun madu la manusa muslim niki sing digambarake masalul mukmini mboten tiang kafir masalul mukmini kama salin nakhlati nakhlati kaya tawon aja mangan kejaba sing halal lan nek ninggali sing apik mulane wong mukmin-mukmin kudu ninggali ora sing ninggali ngelmu ngarang kitab-kitab ana sing ninggali pondok pesantren ana sing ninggali madrasah ana sing ninggali masjid wali-wali niki wali songo niku mesti enten masjid e. Pun sampean tiliki ne sampean ziarah wali songo. Nganti nak muria niku lho, wis ndure ngono iku ana masjid e. Masjid Sunan Muria. Nah, terus nak ngene Kudus jelas. Terus nak ngene Demak, anggere ngono wali Sunan mesti ana masjid. Ninggali masjid. Apa maksude? Nah, niki supaya paham wali-wali dan ninggali masjid sebab golongan non muslim iku nek ana wong apik-apik niku do didaku contohnya Nabi Ibrahim wong Yahudi ku ngaku-ngaku nek Nabi Ibrahim agamanya Yahudi wong Kristen-Kristen ngaku-ngaku nek Nabi Ibrahim niku agamane Kristen. Niki lucu. Lucune rak mekakak. Lucune sebabe napa? Timbule agama Yahudi niku badane Nabi Musa wafat. Nabi Musa karo Nabi Ibrahim ku dikek Nabi Ibrahim. timbule agama Kristen badane Nabi Isa dirafa. Niku ana keken agama Kristen dadi gaenan. Gaenan. Padahal Nabi Ibrahim sadurunge Nabi Musa, sadurunge Nabi Isa kok iso munih Nabi Ibrahim wong Yahudi, wong Nabi Ibrahim wis wafat agama Yahudi timbule badane Nabi Musa wafat. Nabi Musa iku buyute Nabi Yusuf. Nabi Yusuf buyute Nabi Ibrahim. Ngono. Dadi latah. Mulane nalika keker-keker sahabat susah. Jane Nabi Ibrahim ku Yahudi tah Nasrani apa wong Islam sih. Temurun ayat maka na Ibrahimu Yahudiya wala Nasraniya. Nabi Ibrahim dudu Yahudi, Nabi Ibrahim dudu wong Kristen. Walakin kana hanifan muslima. Nabi Ibrahim tokoh sing gigih musliman Islam sing sak benere, wa maka naminal musyrikin, dudu wong musyrik Nabi Ibrahim. Niki nalika ayat niki mandap sahabat gembira, agar orang Yahudi ngomong-ngomong sahabat termaca maka na Ibrahimu Yahudiya wala Nasraniya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Diwaca suwe-suwe wong Kristen wong Yahudi bosen ditulak karo sahabat liwat dawuh Quran. Lah nek wali-wali zaman sunan iki ra ora Quran wis dak ono, wis rampung. Lah sing dienggo kekuatan engko nek diarani Sunan Kudus iki Budha, Sunan Muria Konghucu upamane. Lah dalile ndi? Ora ono Quran medhun. Ora makana Sunan Muria Budha ora ono Quran ana. Ah tapi wali-wali wis ninggali masjid. Sing dongarane Sunan Kudus Budha ora masjid gedene semene kok ana cepenak. Lah mulane kita iki kudu ninggali apa-apa ring ngene anak putu dadi mbahku kok ndek kok togel apa apa mane niku mbahku kok melu apa ngono kudu ninggali sing apik-apik supaya anak putu ngerti oh mbahku kok anu ngono niki carane. Nah. Jadi Kanjeng Nabi ning umpamaake kaya tawon, sampean kudu ngerti tawon niku ora gelem mangan sing ngaco-ngaco manusa ora gelem. Mesti sing apik dinas kembang-kembangan, buah-buahan, sing nak dhuwur-dhuwur iku. Terus ora gelem ninggali kejaba bagus yaiku madu. Nah, kula nate nerake ngeten ana murid takon, ngono tawon diantuk. Kene ngantuk wong. Ala kowe ra paham. Aku kok ora tau krungu tawon kene ngantuk wong. Kedawa wong nakal dikek aku meneng ngono. Dadi antuk ki senjata tawon kanggo wong sing nakal. Mulane kowe nek ana tawon tanganmu aja babah meneng bae sing anteng. Dadi tawon ora terganggu. Nek tawon mbok tanganmu mbok babah kowe diarani ganggu terus diantuk niku. Mulane wong mukmin ora kena ngantupi wong, kejaba wong sing nakal. Lho ngono kan ngaten. Dadi diantepna wong sing nakal. Ana wong kok ora sembayang sok itele dong ngantuk. Oh, nah nek jane. Antep kanggo senjata nek wis dinakali diperingetake ora gelem antuk niki. Dadi wong mukmin ora kena lung meneng wae dikae muring-muring meneng wae diganggu salate meneng wae ora kena. Imam Syafi'i ngendika manis tughdiba walam yaghdab fa huwa himar. Wong dikae malu wong dilarakno ati agamane niki mboten. Kok ora gelem bales khimar itu malah ngoten niku. Sembayang dikegila kok meneng lah cak jarno. Lha ya gendeng niku. Khimar. Kudu mbales. Ah nek kira-kira duwite di apusi ayo piye nek kira-kira sing ngapusi ku kiai atau santri ya wis distekano ngono wae lah. Minggir. Lha niku. Ya niki. Niki. Niki tawon. Sugih ngriki mawon sumakala wallahu khalaqakum summa yatawaffakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Hamdan ya fi ni'amah wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alika anta kama asnaita nafsik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa ali ashabi. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa ala lisana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Yeah.